Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abada al-abidin wa dahra al-dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wa intifa' wa mudhakarata wa tadhkir wa ifadata wa istifadah wa al-hadha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-hujabat ala al-khair ibtira'a wa jilahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Al-Fatihah hadithi Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa abai wa ikhwani min al-anbiya wa al-mursalin salawatullah wa salamuhu alaihim al-ma'in wa al-ra'atulati Rasulullah wa ahli bayti wa dhuriyati wa sahabihi wa tabi'in wa tabi'a bi ahsanin ila yamidin wa al-ra'atulati dina wa walidikum abadina wa abadikum abadil muslimin wa al-ra'atulati masyirikina wa ma'alimina wa al-ra'atulati alina khususnya Allah Imam Yahya bin Syarafuddin al-Nawi wa usulim wa furnaman Allah ya Allah wa yarhamuh wa yusinu al-jannah wa yu'ayyu alayna barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumi wa nafahatihi fi al-dini wa al-dunya wa al-akhirati al-Fatiha. Masih melanjutkan pembahasan kita di hadis yang ke-19. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Abbas, "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Dan jika kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Jika kamu meminta pertolongan, baik urusan pribadi ataupun urusan untuk yang lain, baik urusan duniawi ataupun urusan ukhrawi, masalah dunia atau masalah akhirat, fasta'in billah, maka mintalah bantuan, mintalah pertolongan dari Allah kepada Allah. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan hal itu kepada Ibnu Abbas kecuali berlandaskan dengan alasan Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah atas segala sesuatu Maha Mampu. Kalau kita minta pertolongan kepada manusia, belum tentu manusia itu bisa membantu yang kita minta, karena manusia memiliki kemampuan terbatas. Ada orang banyak bocor di depan rumah kita, minta bantuan kita untuk nembel, sedangkan kita gak tahu caranya, buka ban aja gak iso, disuruh nembel. kita nggak akan mungkin mau, kita menolaknya, ngapunten, ulah mboten saged. Saya nggak bisa, jangankan nembel, buka ban itu aku nggak iso, dan nyo nembel. Apalagi saya juga nggak punya alatnya, sudah nggak bisa, nggak punya alatnya. Begitu juga hal yang lainnya, misalnya mobil mogok. Karena apa? Kita paling bisa mungkin PE. Kenapa? Kita nggak tahu mengenai mesin. Sehingga mogok karena apa? Kita nggak ngerti. Kita cuma hanya kemungkinan. Mungkin karena ini mungkin. Koyo E. Sindelok akini, lo akini nggak popo. Iki paling yo iki. Tapi kalau bengkel bisa tahu. Karena sebab apa dia langsung menuju seperti dokter. Nah itu menunjukkan bahwasanya kita ketika kita meminta pertolongan kepada manusia, manusia itu memiliki kemampuan terbatas. Belum tentu dia bisa menolong dari apa yang kita inginkan. Nah sebab itu Rasulullah SAW mengatakan kepada Imam Ibnu Abbas, jika meminta pertolongan, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu membawa manfaat atau mencegah mudarat dari diri kita. Kembali lagi, kita harus ingat di dalam ayat Al-Qur'an, di setiap rakaat kita, kita sudah memastikan bahwa kita enggak mau minta pertolongan kecuali kepada Allah. Iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada-Mu nasta'inu, kami meminta pertolongan. Karena itu orang yang meminta pertolongan kepada selain Allah, apalagi bersandar kepada selain Allah, dia akan tertipu dan akan merasa kecewa. Kalau sandaran itu kuat, sandaran yang kita buat bersandar kuat, kita merasa aman. Kita kan pasti merasa aman, nggak takut apa-apa. Tapi kalau sandaran yang kita pakai bersandar itu kita ragukan kekuatannya, tapi kita bersandar, ini membuat kita nantinya kecewa. Rumahmu apa enggak senden? Lah tibung ini akhirnya aku ganteni. Dia pasti akan kecewa, merasa rugi. Sama halnya kalau kita bersandar kepada manusia, ini akan membuat diri kita kecewa. Kita sudah mengandalkan, kita sudah apa? Gocelan, gelandotan, seakan-akan yang kita pegangi, yang kita gelandoti ini mampu membantu kita, menolong kita. Nyatanya, karena dia manusia, memiliki kemampuan yang terbatas, akhirnya kita menjadi orang yang kecewa. Menjadi orang yang kecewa. Karena manusia itu kadang kemuliaannya terus meningkat, kadang kemuliaannya itu berbolak-balik, kadang mulia, kadang hina, kadang mulia, kadang hina. Karena apa? Keimanan, ketaatannya dia naik turun. Nah, karena itu kita harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala hal, dari segala hal. Sehingga diceritakan dari Dhunnun al-Misri, katanya Imam Dhunnun al-Misri, kuntu syaban fi lahwin wa la'ib fa kharajtu ila baitillahi al-haram faraqitu safinatan wa raqiba ma'ana amradun jamil. Ketika aku masih muda, masih dipenuhi dengan kelalaian, biasa anak muda pada umumnya, kan gitu, anak muda pada umumnya itu terlena dengan kehidupan dunia. Terus umum, mau dimanapun itu seperti itu, pada umumnya kebanyakan. Karena itu kalau ada pemuda kok aktif ibadah, rajin melakukan ketaatan, itu perlu dikasih support, perlu didukung. Karena apa? Akan menjadi orang di kemudian hari yang kita harapkan bisa memperbaiki regenerasi. Tapi kalau misalnya ada anak pemuda baik, taat, tapi kita musuhi, malah kita anggap hal yang lain, apalagi tidak dikasih kesempatan dengan mengajar dan mendidik dia untuk menjadi pemimpin, lah ini akhirnya menyia-nyiakan. Sehingga nantinya dia gak mementingkan orang lain, terus mementingkan dirinya. Digampangnya kalau ada pemuda baik, kasih kesempatan dia untuk memimpin. Entah itu mengimami sholat, entah itu memimpin tahlilan atau istighosah, supaya dia belajar. Jangan malah senom, sentuhan air. Ini gak memberikan kesempatan. Lah kemudian dia terus menerus untuk kebaikan dirinya sendiri. Mau lingkungannya, mau tetangganya baik gak baik, dia gak akan ngurus. Tapi kalau dia dikasih kesempatan memimpin, ini dia akan memikir kebaikan sebayanya atau kebaikan anak-anak di bawahnya. Karena apa? Syababul yom rijalul ghad. Pemuda sekarang akan menjadi orang di masa depan. Sekarang yang tua-tua akan meninggal. Lalu terus yang meneruskan siapa? Ya pemuda-pemuda saat ini. Lah kalau pemuda saat ini tidak dikasih pengalaman sama yang tua-tua, menganggap dirinya tok yang pas, yang muda belum saatnya, akhirnya dia saat yang tua meninggal gak ngerti apa-apa dia. Kalau masih ada yang tua kan enak, kalau salah bisa diingatkan, kalau kurang cocok dikasih masukan, lo enak. Sehingga ketika nanti, ketika yang tua meninggal, dia memiliki pengalaman dari masukan-masukan orang-orang yang di atasnya banyak. Nah karena itu, katanya Imam Tunun, aku dulu waktu muda dipenuhi dengan kelalaian, biasa, di pada umumnya. Karena itu katanya Rasulullah, kalau ada seorang pemuda hidupnya di dalam ketaatan kepada Allah, ini termasuk orang yang mendapatkan pertolongan Allah nanti. Di hari tidak ada pertolongan kecuali pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzunnun al-Misri ini berangkat ke Baitul Haram dari Mesir, berangkat haji atau umroh, naik kapal. Lah di kapal itu ada seorang pemuda yang ganteng, Amrod. Amrod ini anak yang ganteng, laki, anak laki ganteng, belum punya kumis, belum punya jenggot, ganteng, belum balig. Itu Amrod. Jadi ganteng, belum balig, nggak punya kumis atau jenggot. Itu namanya Amrod. Kalau kita megang sunnah wudhu, sekalipun sama jenis lo, lanang itu, laki, bukan perempuan, laki, kita megang, lupa udah lanangnya, gak batal, tapi sunnah wudhu. Sunnah wudhu. Nah ini naik di perak kapal itu seorang Amrod, anak muda, ganteng, tidak memiliki kumis atau jenggot. Lah yang punya kapal kehilangan satu wadah isinya permata. Permata. Di satu wadah isinya permata. Fafata syakul aman fil markab. Diperiksa semua yang ada di kapal itu. Falamma wasala ila al-amrat li yufattishahu wa thiba min al-markab al-awajil bahr. wasarat lahu kasarir. Ketika sampai kepada Amrod itu untuk diperiksa, lompat ke laut. Udah di tengah laut ini. Subhanallah, laut itu ombak yang kencang bagaikan seperti kasur untuk pemuda itu. Jadi enggak membahayakan. Waqala ya maulaya haulai tahamuni wa ini aksimu alaika antamura kula dabatin fi hadil bahar antakudura sorakrosaha wa fifamiha jauharatu. Ya Allah, langsung saat itu dia memohon kepada Allah, ya Allah, mereka menuduhku, mereka apa menganggap aku mencuri, dan aku bersumpah kepadamu, perintahkan semua binatang yang ada di laut untuk keluar, dan di mulut setiap binatang yang keluar ada permatanya. Ini minta pertolongan kepada Allah. Dia loncat dari kapal lalu meminta pertolongan kepada Allah, bukan kepada yang ada di kapal. Secara logika, yang terdekat saat itu kepada dia yang di kapal, bisa melemparkan tali atau yang lain. Tapi dia enggak, dia langsung meminta kepada Allah. Ya Allah, mereka menuduhku, aku bersumpah kepadamu, keluarkan semua binatang yang ada di laut ini, dan biarkan mereka setiap mulutnya membawa permata. Tidak selesai dari ngomongnya, kecuali binatang semua ini muncul di permukaan laut, di mulutnya semuanya permata. Ya, semuanya permata. Mau gak mau, namanya permata berkilau-kilau, berkilau-kilau. Dan dia langsung mengatakan, iya karena aku dua, iya karena setain. Hanya kepadamu kami meminta pertolongan, dan hanya kepadamu kami meminta, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Hatta ghaba'an basari fahamalani hadha ala siyah. Ditolong oleh Allah, dibantu. Jadi dalam keadaan apapun, dimanapun, kalau kita meminta pertolongan kepada Allah, gak akan mungkin disia-siakan. Gak akan mungkin disia-siakan. Pasti ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dilanjutkan oleh Rasulullah, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahullahu lak. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata, bahwasanya semua makhluk, semua umat manusia, law ijtama'at, jika mereka bergabung sepakat, ala an yanfa'uka, ingin memberikan kemanfaatan kepadamu, bisyai'in, dengan sesuatu dari kemanfaatan dunia dan akhirat, lam yanfa'uka, niscaya mereka tidak mampu memberikan kemanfaatan kepada kamu, illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu, qad katabahullahu laka, yang telah ditentukan oleh Allah untukmu. Jadi kalau umat manusia mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, mereka semuanya bersatu, berkumpul sepakat, ingin memberikan kemanfaatan, kebaikan, urusan dunia ataupun akhirat kepada kita, gak akan mungkin mereka bisa memberikannya kecuali yang telah ditentukan oleh Allah untuk kita. Bukan satu dua orang berusaha memberikan kebaikan kepada kita, memberikan kemanfaatan, bukan satu dua orang. Wakeh, banyak, bukan hanya warga kota kita atau negeri kita, tapi seluruh umat manusia mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Jika mereka semuanya kompak, sepakat, ingin memberikan kebaikan, ingin memberikan kemanfaatan, baik itu duniawi atau ukhrawi, tidak akan mungkin kita dapatkan kebaikan, kemanfaatan dari mereka, kecuali kalau memang kemanfaatan itu, kebaikan itu sudah ditentukan oleh Allah untuk kita. Begitu juga sebaliknya, wa ini sama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu 'alaik. Jika seluruh umat manusia sepakat ingin memberikan malapetaka, bahaya kepada kamu, tidak akan bisa membahayakan dirimu kecuali dengan yang telah ditentukan oleh Allah atasmu. Jadi kemanfaatan dan kejelekan tidak akan mungkin bisa kita dapatkan dari orang yang merencanakan ingin memberikan kemanfaatan atau kejelekan, kecuali kalau memang kemanfaatan dan kejelekan itu akan atau memang ditentukan oleh Allah untuk kita. Kalau enggak akan mungkin. La mani alima aqbaid wa la mu'ati alima manata wa la radda lima qabaid. Jadi tidak ada yang bisa mencegah kalau Allah memberi, tidak juga akan ada yang bisa menolak kalau Allah ingin ngasih. Itu berarti apa? Kebaikan yang kita dapatkan dari seseorang itu berarti ketentuan Allah memang untuk kita. Sebaliknya malapetaka yang datang dari seseorang untuk kita, itu berarti juga ketentuan Allah kepada kita. Kalau gak ditentukan, jangankan satu orang, ribuan orang, ratusan ribu, bahkan jutaan orang ingin membahayakan kita atau memberikan kemanfaatan, gak mungkin bisa kecuali yang ditentukan oleh Allah untuk kita. Kalau gak ditentukan oleh Allah untuk kita, gak mungkin kita dapatkan. Gak mungkin kita dapatkan. Dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bikhairin fala radda li fadlihi. Jika Allah ingin memberikan kepada kamu sesuatu malapetaka, bahaya, fala kashifa illa hu, tidak akan ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Sebaliknya, wa yuridka bikhairin, jika Allah menginginkan kepada kamu kebaikan, fala radda li fadlihi, tidak akan ada yang bisa menolak untuk kita dapatkan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin. Tidak ada yang menimpamu dari musibah di bumi, yang baik atau yang jelek, begitu juga dalam diri kita, illa fi kitabin, kecuali sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diceritakan oleh Imam Dunun Al-Misri. Pernah Imam Dunun Al-Misri ini berada di pinggiran Sungai Nil. Di pinggiran Sungai Nil melihat kalajengking mau dibunuh sama Imam Dunun Al-Misri, lari nih kalajengking, kabur. Di waktu mau dibunuh kabur, lari. Larinya subhanallah nyebrang Sungai Nil di atas punggungnya kata. Ini di pinggiran Sungai Nil kelihatan kalajengking mau dibunuh sama Imam Dunun. Kalajengking ini lari naik di atas punggungnya kata. Lah kata itu terloncat. Enggak menyadari kalau di punggungnya ada kalajengking, si kata itu. Nyebrang kata itu sampai pinggiran sungai lainnya. Turun kalajengking itu dari punggung kata, ada orang tidur tergeletak karena mabuk. Pinggiran Sungai Nil itu ada pinggiran satunya, ada orang tergeletak karena mabuk, nggak sadar diri. Datang ular ingin mematok orang yang sedang tidur itu, orang yang sedang pingsan karena mabuk. Lah kala jengking tadi itu subhanallah lari dengan kencang, datangi si ular. Akhirnya kala jengking dengan ular ini berantem. Karena berantem terbangun orang yang pingsan dari mabuknya ini, terbangun kaget dia melihat ada ular dari kanjengking, loncat dia lari. Imam Dunun Al-Musri berkata, ya Rabb, hakadza taf'alu biman asak fa kaifa biman ata'ak fa wa'izzati gala asika abada. Kata Imam Dunun Al-Musri, ya Allah, seperti ini engkau lakukan kepada orang yang bermaksiat kepadamu. Orang yang bermaksiat tergeletak, mau dipatok ular, diselamatkan kalah jengking. Ini dilakukan oleh Allah menjaga orang yang bermaksiat. Kata Imam Dunun, demi kemuliaanmu, bersumpah Imam Dunun, aku tidak akan pernah bermaksiat kepadamu selama-lamanya. Lihat, kalau memang kejelekan itu tidak untuk kita, sekalipun kita dalam keadaan tidak berdaya, nggak akan mungkin kita dapatkan. Itu lari nggak bisa, om, dia tidur. Misalnya ular tadi itu matok, dia, tapi subhanallah terbangun diselamatkan karena kalah jengking. Ini menunjukkan bahwasanya bahaya yang kita dapatkan itu sudah ketentuan Allah. Kebaikan, kemanfaatan yang kita dapatkan juga ketentuan Allah. Jangan pernah kita menyalahkan manusia. Nah, sekarang kalau di pasar, sing disalahkan itu tonggone. Biyen awake dhewe laris, mari ngono tonggone ra laris, ganti tonggone sing laris dhek ndak payu, nyalahno tonggone. Dipasangi aku tonggo. Biyen aku laris, saiki sepi. Tonggoku sing rame. Nyalakno tonggone. Padahal itu semua sudah diatur sama Allah. Lah kalau kita enggak laris ya berarti kita perlu introspeksi diri, kenapa? Ada apa? Jangan kita nyalakan orang lain. Pasti ada sesuatu di dalam diri kita, dalam kehidupan kita, sehingga tidak dibuat oleh Allah dagangan kita lari seperti sebelumnya. Mungkin dulu kita aktif membaca Al-Qur'an, mungkin dulu kita aktif sholat sunnah, mungkin dulu kita aktif membaca Al-Qur'an atau yang lain sebagainya dari kebaikan, kemudian ada penurunan sehingga Allah mengingatkan kita dengan dagangan kita. Jangan kita salahkan tetangga kita. Loh, mungkin tetangga kita berubah, dulunya dia enggak aktif sholat, akhirnya aktif sholat, dulunya enggak aktif ngaji, akhirnya aktif ngaji, kemudian laris. Sedangkan kita karena menurun, dikurangi sama Allah. Oh, berarti tonggok ini boleh enggak tahu sembahyang, dan saya sembahyang makanya laris, aku sih merosot. Lah, nyalakan diri sendiri, enggak nyalakan orang lain. Karena apa? Semua yang terjadi tidak lepas dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ini diingatkan oleh Rasulullah, siapapun yang ingin memberikan kemanfaatan, gak akan mungkin. Siapapun yang ingin memberikan bahaya, tidak akan mungkin, kecuali kalau kemanfaatan dan kebaikan itu memang sudah ditentukan oleh Allah untuk kita. Begitu juga malapetaka dan bahaya. Kadang sesuatu gak masuk akal. Coba kejadian tsunami. Ada yang berminggu-minggu, yang berbulan-bulan di atas papan. Enggak ke sana, enggak kemari. Enggak ada yang tahu. Tapi selamat. Logika, mati orang. Sudah seperti itu lamanya dia. Hanya pegangan dengan papan. Itu berarti apa? Sekalipun kejadian yang begitu dahsyat, kalau memang Allah tidak menghendaki dia mendapatkan malapetaka dari kejadian itu, gak bisa, gak mungkin dapat. Kurang besar apa, kurang dahsyat apa kejadian tsunami itu? Justru terkadang yang jauh, yang menurut logika itu kok iso mati, yang jauh mati, subhanallah. Ini berapa? Ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak sedikit. Itu tidak sedikit. Banyak terjadi seperti itu. Karena memang apa? Sudah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu manusia ini hanya diperintahkan untuk lari daripada sebab-sebab. Artinya apa? Antisipasi, menjaga diri. Kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk menjaga diri. Racun, racun itu sifatnya membunuh. Oleh aku tidak ditakdirkan ambil Allah mati, ya tidak mati sih tak umbe. Ya tidak boleh. Kenapa? Kita diperintahkan untuk menjaga diri. Bukan berarti, oh tidak ditentukan kan tidak mati. Lah itu pengajiannya kayak gitu, tak cobain disik. Ya tidak boleh. Kita diperintahkan untuk menjaga diri. Wis mangan ae wis sapa ae. Engko urusane lara lek ditakdirno lara ya lara, lek gak ditakdirno ya ndak. Lara ndak boleh, kita diperintahkan menjaga diri. Bukan berarti wis kan semuanya ditentukan sama Allah. Berarti kita kan lek ngono tak lakoni ndak. Kadang dalil seperti ini dipakai kalau untuk maksiat. Oh, kan awak dhewe iki surga dan neraka kan wis ditentukno. Jadi sejak kita berada di dalam kandungan ibu kan sudah ditentukan. Lo benar, gak salah, benar ucapannya benar. Ucapannya gak salah, benar. Memang kita sudah ditentukan. Semuanya kita ini yang ada di sini sudah ditentukan sama Allah. Min ahlil jannah atau min ahlil alinah sudah ditentukan. Tapi kita gak tahu. Kita ini min ahlil jannah atau kita min alinah kita gak tahu. Bukan berarti kalau gitu ustaz maksiat ais pokoknya awak dewi ke ahli jana ais melibu surgong kok lah awak dewi melibu neraka percuma yang sembahyang kok yang melibu neraka. Jadi sakar tuh sama. Nah ini salah, ini salah. Nah ini diambil seperti ini diambil oleh madhab atau akidah lain. Akidah lain mengatakan seperti itu. Jadi manusia itu memiliki kehendak dirinya. Kehendak dirinya itu diatur olehnya, enggak. Jadi kita menjalankan aturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini larangan ya berarti harus kita hindari, ini kewajiban yang harus kita jalankan. Urusannya surga dan neraka kita sama-sama enggak tahu. Karena itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah dalam ayat Al-Qur'an mengatakan wala tulku bi'aidikum ila tahlukah, dilarang sama Allah. Jangan lempar dirimu ke kehancuran. Jangan lempar diri kita, jangan jerumuskan diri kita di dalam kehancuran. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu kita harus berusaha melakukan segala sesuatu yang manfaat dan berusaha menghindar dari segala sesuatu yang tidak manfaat, apalagi yang madharat. Ya, dikatakan manusia itu lari dari takdir Allah ke takdir Allah. Jadi kita ini lari dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Jadi intinya kita gak lepas dari takdirnya Allah. Jadi kemanapun kita lari dari ini ke ini, itu takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu yang harus kita lakukan, berusaha mengerjakan yang manfaat untuk dunia, akhirat kita, untuk diri kita, keluarga kita, dan umat Islam pada umumnya, dan menghindari sesuatu yang bahaya, yang jelek, baik untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk umat Islam pada umumnya. Sehingga dikatakan alal mar'i an yas'a lima fihi naf'uh wa laysa 'alaihi an yusa'idahu dahr fa inna la bisai thumma tamma amruhu wa in afal madur kana lahu ajru. Rufi'atil aglam wa jaffatish shuhuf. Diangkat pena, dalam arti ketentuan sudah ditentukan oleh Allah, enggak akan mungkin dirubah. Wa jaffatish shuhuf, tulisan sudah kering. Rufi'atil aglam wa jaffatish shuhuf. Jadi ketentuan sudah ditentukan oleh Allah. Setiap manusia memiliki ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu baik atau jelek, entah beruntung atau celaka, pendek panjang usianya, banyak atau sedikit rezekinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Lah Allah memiliki wewenang dalam segalanya, karena itu yang Allah ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Ada perubahan dan ada ketetapan, tapi Allah memiliki umul kitab. Jadi gampangannya ada buku besar. Buku besar itu enggak mungkin dirubah sama Allah. Ada buku kecil. Lah buku kecil itu ada perubahan sewaktu-waktu. Tapi tetap enggak lepas dari buku besarnya. Jadi buku besar ini sudah ketentuan yang paten, enggak akan mungkin bisa berubah. Kapanpun, sekalipun dengan doa, enggak akan mungkin bisa berubah. Tapi buku kecil itu bisa berubah sewaktu-waktu. Bisa berubah dengan sewaktu-waktu, dengan doa, dengan kebaikan, dengan ketaatan bisa berubah. Tapi tetap yang inti itu adalah buku besar. Ya, yang inti adalah buku besar. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, dan dikatakan hadis ini hadis hasanun sahih. Yang kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang diringankan oleh Allah melakukan kebaikan, ketaatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita min ahlil jannah dan dijauhkan kita, keluarga kita, teman kita, tetangga kita dan umat Islam dari an-nar, neraka dan azabnya, dan juga murkanya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.